السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak sekali hal yang menghalangi untuk kita bisa istiqamah di atas al-haq. Baik itu yang berbentuk syahwat ataupun yang berbentuk syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, bid'ah-bid'ah yang ada, ini pun menghalangi kita untuk bisa istiqamah di atas al-haq. Yang akan kita sampaikan sebagai mukaddimah adalah banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang menghadang dalam kehidupan kita ini. Seruan, ajakan, teman, dan yang lainnya, yang semua itu bisa sekali memalingkan kita dari sunnah. Jadilah kita seperti orang yang ahlul maksiat. Perihal ini, wahai kaum muslimin, yang akan kami sampaikan sekelumit, perlu dan harus kita waspadai di era yang sekarang ini. Karena teknologi sekarang ini sangat mendukung untuk seorang jatuh pada maksiat. Televisi, internet, HP dengan Android-nya, dan sekarang murah meriah, bak seperti kacang goreng, anak SD SMP sudah punya. Kemaksiatan mengancam setiap kita. Tidak seorang pun merasa aman dari godaan syaitan. Yang syaitan ini disifati oleh Allah dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus menerus menghasut, membisiki, menggoda, merayu dalam dada manusia, dalam hati kita. Yuwaswisu fi, terus memberikan was-was yang berupa tipu daya agar kita jatuh pada maksiat dan dosa. Di antara yang paling berbahaya adalah hubungan laki-laki dengan perempuan. Ini hal yang paling berbahaya. Di antara sekian banyak syahwat-syahwat, yang paling berbahaya adalah ini. Nabi kita alaihi salatu wasalam memberitahukan dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada sepeninggalku, kata Nabi, sebuah godaan yang lebih berat atau yang paling berat bagi kaum pria, melebihi godaan yang muncul dari wanita. Ini fitnah yang paling harus kita waspadai dari sekian banyak fitnah syahwat, syahwat, syahwat dan syahwat. Riba, menipu, mencuri, ini syahwat. Tetapi yang paling harus kita hati-hati adalah satu hal ini. Karena ini dinaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun ujian, tidak ada satupun godaan, rintangan yang terberat melebihi godaan wanita bagi kaum pria. Karena itu dalam Islam, wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua mukaddimat ila zina, semua hal yang bisa menjurus kepada perzinaan, zina yang dimaksudkan zina akbar, zina besar, yakni zina kemaluan, maka seluruh yang berkaitan dengan itu dihukumi haram dalam agama kita. dihukumi haram dalam agama kita. Dan ini sekarang atau di era sekarang ini, hal-hal yang haram-haram tersebut dianggap lumrah, dianggap biasa. Misal adanya campur baur laki perempuan, dianggap biasa. Misal berjabat tangan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, dianggap biasa. Wanita tidak menutup aurat, dianggap biasa. Berdua-duaan laki perempuan, dianggap biasa. Padahal itu semuanya hukumnya haram dalam agama. Kalau ini tadi yang haram-haram dianggap biasa, maka niscaya akan terjadi perzinaan dalam jumlah besar. Karena faktor-faktor yang mendukung pada perzinaan hari ini sudah dilegalkan, disahkan, dilumrahkan. Perempuan dibawa laki-laki yang bukan mahram berjam-jam, orang tuanya diam saja. Atau mungkin suami melihat istrinya SMS-an, teleponan dengan laki-laki lain, diam saja. Terjadi yang seperti ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Perzinaan itu terjadi sama saja apakah dia sudah nikah atau belum, namanya zina. Cuman kalau bahasa kita, kalau dia belum nikah, zina. Kalau dia sudah pernah nikah atau memiliki suami atau memiliki istri, disebut apa? Selingkuh. Ini sekarang wabah di kalangan pemuda-pemudi, remaja-remaji, bahkan juga merebak di kalangan orang-orang yang sudah berkeluarga. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang dilarang sebelum terjadinya zina ini sudah dianggap lumrah. Apalagi di zaman sekarang ini, kaum muslimin, HP yang biasa orang plesetkan dengan sebuah terjemahan apa? HP hubungan perselingkuhan. Karena dengan HP itu orang bermudah-mudahan dalam menghubungi perempuan, perempuan bermudah-mudahan menghubungi laki-laki yang bukan mahramnya di Facebooknya, janjian, ketemuan, dan yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jejaring sosial banyak sekali sekarang ini, wa muslimin, yang harus kita waspadai. Harus kita mawas diri kita. Siapa yang menjamin kita aman? Siapa? Godaan wanita itu berat. Dan Nabi mengatakan hal itu di hadapan para sahabatnya. Tentu apalagi kita. Maka hati-hatilah. Nabi kita menyatakan, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa talithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, khalwat mereka, memojok atau berkendaraan, dua-duaan atau pertemuan dalam dunia nyata atau pertemuan di dunia maya, itu namanya khalwat. Tidaklah dua orang laki perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Terhasut. Awalnya ingin kenalan padahal itu istri orang, atau ingin kenalan padahal dia suami orang. Namun kadang memang godaan terus menghasut. Sampai lupa kalau dia ternyata sudah punya istri. Yang perempuan dia lupa kalau dia sudah punya apa? Suami. Hati-hati yang seperti ini, kaum muslimin. Hati-hati. Sesungguhnya ini fitnah terberat yang dihadapi oleh kaum pria semisal kita. Dan wanita pun semisal itu. Kalau urusan harta, jabatan itu bisa minggir. Bisa tidak silau. Tapi kalau wanita, suara wanita, SMS-an dengan wanita, atau masuk di dunia Facebook, jejaring sosial, atau Twitter, atau yang semisalnya berduaan, ini adalah jerat-jerat syaitan yang ujungnya akan jatuh pada perzinaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ibn Abbas meriwayatkan sebuah hadis, zina itu bisa zina bil ain, zina mata. Wa zina bil udun, zina dengan telinga, dengan mata melihat, Telinga mendengar suaranya dan dia merasa lezat. Telepon sama perempuan, dinikmati oleh dia. Akhirnya terayu, akhirnya kencan, akhirnya ketemuan, akhirnya jatuh pada perzinahan zina akbar, zina besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalangan remaja mewabah yang seperti ini. Bahkan bebas sekarang ini tanpa batas. Malam minggu kelihatan sekali. Tidak malam minggu. Bahkan 7 malam dalam 1 minggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin mereka itu. Kalau seandainya mereka Yahudi Nasara, ya bisa dikatakan wajarlah wong bukan muslim. Hampir-hampir bisa dikatakan wajar bukan muslimah. Ya kayak hewan. Bahkan lebih liar daripada hewan. Tetapi ini yang laki-laki muslim. Yang perempuan muslimah. Ini. Terjadi hal yang tidak diinginkan dalam syariat. Ini namanya hawa. Kami beritahukan definisi hawa. Hawa itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tetapi hal itu dilarang dalam agama. Ini namanya hawa. Kalau kita mengikutinya, tidak memperdulikan rambu-rambu agama, kita adalah pengikut hawa, nafsu. Sungguh laki-laki, siapa yang tidak doyan dengan perempuan? Nas hadis tadi mengatakan, laki-laki itu gampang tergoda dengan wanita. Bahkan laki-laki kepengen memiliki 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia tidak beragama, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50. Goda ganti, hitam, putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Beringas dia. Syahwat ini. Syaitan yang ada pada dia. Apakah kita akan melampiaskan syahwat hanya sejenak? Kemudian kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Dawud Dawa, mereka nanti laki dan perempuan yang para pezina ini, dalam keadaan mereka telanjang bulat, dimasukkan ke dalam ruangan yang sangat panas. Di bawahnya terdapat api yang sangat panas. Mereka melengking menjerit kepanasan terus seperti itu sepanjang masa. Kalau dia memiliki dosa kesyirikan dan kekafiran, maka dia kekal di dalamnya. Tetapi yang jelas oleh kaum muslimin, walaupun dia muslim, walaupun dia muslimah, tetapi kalau melakukan dosa, hukum asalnya adalah apa? Diancam dengan neraka. Maka mereka kita hati-hati, hati-hati. Di zaman sekarang ini, kenapa? Kalau Allah mengatakan, min wara'il hijab, kalau kamu hendak berbicara dengan wanita dari belakang tabir, dan perempuannya jangan pulang kau menyuarakan dengan suara yang lemah lembut, suara yang tegas. Ini. Tidak boleh laki perempuan saling memandang, bahkan disyariatkan untuk hudul basar, menutup pandangan. Bahkan kita, ini semua dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi wabah yang namanya perzinaan atau perselingkuhan. Bisa difahami hadirin? Mari kita jaga diri kita masing-masing. Dan kita jaga istri-istri kita. Kalau terjadi yang seperti itu, sungguh itu musibah besar. Itu mengancam kelanggengan keluarga. Dan kemudian dia akan menjadi budaknya syaitan. Budaknya iblis. Bisa difahami mukadimah singkat ini kaum muslimin. Dan masih banyak di sana dalil yang melarang kita melakukan perzinaan. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinaan, karena perzinaan itu adalah buruk, kotor, perbuatan rijsun, najis, amal syaitan, perbuatannya syaitan. Wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang paling buruk, jalan yang buruk di antara jalan-jalan yang buruk. Sa'asabila. Maka tentunya sebagai seorang muslim dan muslimah, apalagi kalau kita memiliki ilmu, hadir di majlis ta'lim, tentunya harus waspada lebih dari itu. Jangan kita menganggap remeh SMS-an, telepon, atau dengan yang lainnya. Jangan kita anggap itu remeh. Itu awal kamu jatuh pada perzinahan. Itu awal jeratan syaitan. Untuk kemudian kamu akan meminta cerai dari suamimu. Atau kamu menceraikan istrimu demi meraih wanita idamanmu itu. Padahal itu jerat-jerat syaitan. Dan rusak seluruhnya akibat itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mukadimah singkat, alhamdulillah. Kita akan masuk ke pelajaran kita. Kami berikan kepada hadirin. Langsung masuk masailul jahiliyah. Atau kita baca kisah Salman Al-Farisi. Hah? Salman Al-Farisi. Jenengan nanti tidur. Karena enak sih dengarkan kainina bubuk. Kisah Salman Al-Farisi sebenarnya sudah selesai dengan pertemuannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Cuma di sana ada beberapa hal yang penting, pelajaran penting bagi kita. Maka kami akan bacakan terakhirnya saja. Terakhirnya saja insyaallah. Atau kau pengen baca kitab Majza'ah Ibni Thawr As-Sadusi? Wah, itu lebih hebat lagi, Bapak. Kita baca yang terakhir dari kisahnya Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah sampai di kota Madinah, maka beliau ingin segera bertemu dengan Rasul. Dan beliau sudah, yakni Salman Farisi, diberitahukan tanda Nabi itu ada tiga. Ada yang bisa menyebutnya? Siapa yang bisa menyebutnya? Saya izinkan pulang gasik. Istirahat di rumah. Makan, minum kopi kan enak. Yang pertama, tidak makan dari harta, sedekah. Yang kedua, makan dari harta, hadiah. Yang ketiga, tanda kenabian di belakang sini. Saya bisa jawab, saya tak pulang dulu ya Pak ya. Disebutkan di sini, kata beliau, وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ كُنْتُ جَمَعْتُهُ وَتَوَجَّهْتُ بِهِ إِلَى حَيْثُ يَنْزِلُ الرَّسُولُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ. Dan ketika sore hari, aku pun mengambil beberapa kurma yang memang itu adalah milikku. Aku ambil kurma-kurma yang tercecer milik majikannya dan itu disahkan miliknya Salman. Aku bawa sekantong kurma menuju rumah di mana Rasulullah berada di rumah tersebut. Aku katakan kepada Rasul, "Innahu qad balagani annaka rajulun salih." Beliau belum memastikan bahwa orang ini adalah Rasul. Tetapi telah sampai kepada aku bahwa anda ini, engkau, adalah seorang yang soleh. Orang yang baik. Wa, kata beliau, wa ma'aka ashabun laka ghuruba dhu hajatin. Wa hadha syai'un kana indi li sadaqati. Fura'aitukum ahakka bihi min ghairikum. Thumma qarrabtuhu ilaihi faqalil ashabihi. Kata Salman, aku datang dengan membawa kurma satu plastik kalau bahasa kita. Kemudian aku sodorkan kepada Nabi ya Rasulullah, ya belum Rasul. Karena belum tahu kalau ini adalah apa? Rasul. Wahai anda, engkau terlihat membutuhkan bantuan. Engkau membawa sahabat-sahabat butuh bantuan. Aku sedekahkan ini untukmu. Ini apa berarti? Kurma yang diniatkan dalam rangka sedekah. Maka Rasulullah SAW faqali li ashabihi, Rasul kemudian memanggil para sahabat-sahabatnya, kulu wa amsaka yadahu falam yakul faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Ternyata Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk datang, kemudian beliau mengatakan, makanlah kurma sedekah ini. Dan Rasulullah menahan lisannya, mulutnya, dan tidak makan sama sekali dari kurma itu. padahal beliau dalam keadaan lapar. Maka kata Salman Farisi, hadhihi wahida, ini tanda pertama. Kemudian Salman saraftu, kemudian aku pun pulang ke tempatku, wa khatu ajma'u ba'da tamr. Falamma dahawwala ar-rasul min Quba ila al-Madinah, ji'tuhu faqultu lahu. Suatu hari ketika Rasul sudah pindah dari Quba menuju ke Madinah, aku pun menemui lagi dengan membawa seplastik kurma. Aku mengatakan kepada beliau, "Inna ra'aituka la taqulu sadaqah." Aku melihat engkau tidak makan harta sedekah. "Wa hadhihi hadiyatun akramtuka 'alaih." Dan ini adalah hadiah. Kurma ini sekarang hadiah untukmu, wahai orang yang saleh. Fakala minha wa amara sabun faakalu ma'ahu. Maka kemudian Rasulullah pun makan dari hadiah tersebut. Dan beliau memanggil para sahabatnya ikut beserta makan dari kurma hadiah tersebut. Fakultu fi nafsi, hadihi thaniya. Aku katakan pada hatiku, ini tanda yang kedua. Thumma jaitu Rasulullah wa huwa bibaqil harqa. Kemudian aku satu hari datang lagi kepada beliau. Beliau di daerah yang namanya Baqil Harqat. Di samping Masjid Nabawi. Haitsu kana yuwari ahada sahabihi. Faraituhu jalisan wa alihi syamlatan. Aku melihat beliau dalam keadaan sedang duduk. Aku melihat beliau sedang memakai dua kain pada tubuhnya beliau. Fasallamtu alaihi. Aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Thumma sadartu anzuru ila dhahrihi. Kemudian setelah mengucapkan salam, berjabat tangan dengan beliau, aku pun memutar ke arah belakangnya beliau. Sadartu, aku mundur dan aku memutar ke belakang beliau. La'ali ara al-khatim allati wasafahu li sahibi fi amuriyah. Mudah-mudahan aku bisa melihat tanda di pundak beliau atau di salah satu punggung beliau ini. Tanda dari kenabian yang aku pernah mendengar dari guruku seorang uskup di mana? Hamuriyah. Ya. Maka falamma ra'ani nabiyyu anzuru ila dhahrihi 'arafa 'aradi 'arafa gharadi. Ketika Rasul melihat aku mundur kemudian berpaling menuju ke belakang beliau, kok melihat ke punggungnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham apa yang dimaukan olehku. Maka kemudian beliau melepas baju yang beliau kenakan di bagian punggungnya, falqoridahu, dilepas dan dilukar. Andarihi, dari punggungnya Rasul. Fanadartu faraitul khatima, fa'araftuhu fabakaitu alaihi wa uqabbilhu abki. Maka aku pun melihat tanda kenabian itu dengan jelas. Dan kemudian aku pun mengerti betul bahwa beliau ini adalah seorang nabi. Kemudian aku pun mendekap beliau, seraya aku pun menangis karena terharu perjuangan yang lama guna mendapatkan al-hidayah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma khabaruk? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Siapa engkau? Dari mana engkau? Kenapa engkau seperti ini?" Menangis terseduk-seduk di hadapan Nabi. Maka Salman mengatakan, "Faqasastu 'alaihi qissati, aku kisahkan kisahku. Begini-begini kepada beliau sendiri." Maka kemudian wasarrahu ayasma sahabuhu minni. Maka kemudian Rasulullah pun kemudian memanggil para sahabat-sahabatnya untuk mendengar langsung dari kisahnya Salman Al-Farisi ini, perjalanan beliau mencari Al-Hidayah. Ini akhir kisah dan beberapa kalimat-kalimat kami tidak bacakan, khawatir nanti nabrak adzan. Di kisah Salman Al-Farisi ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa orang yang mengerti kebenaran di zaman sebelum Nabi diutus menjadi Rasul sudah sirna. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa hilang total. Yang ada sekarang ini adalah tahrif wa tabdil, perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian yang dilakukan oleh mereka-mereka tokoh-tokoh Nasoro yang tidak mementati Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Terubah Injilnya. Kitab sucinya saja mereka berhasil merubah. Bahkan akidah mereka berhasil merubah. Karena mustahil Nabi Isa mengajarkan kesyirikan. Mustahil Nabi Isa mengajarkan Trinitas. Mustahil Nabi Isa mengatakan, aku Tuhan anak, ada Tuhan babak, Tuhan ibu. Tuhan Rama, Tuhan biung. Kalau Tuhan biung berarti butuh yang namanya apa? Softtek dan yang semisalnya. Beli di supermarket mana itu, Bapak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Mereka berhasil merubah-rubah. Di sini ada pelajaran yang penting yang kedua. Kesungguh-sungguhannya Salman yang harus kita contoh dalam mencari al-hidayah. Hidayah itu datang kepada kita bukan sekonyong-konyong kita tidur, tiba-tiba datang. Sebagaimana digambarkan adanya sinar masuk ke rumah. Digambarkan dulu semasa saya kecil, Sunan Kalijaga duduk, ada sinar. Oh. Kemudian punya ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Hidayah itu dicari. Dicari. Sampai mendapatkan Rasul alaihi salatu wasalam, sekian tahun berpindah-pindah beliau bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau di tempatmu, tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tinggalkan. Cari tempat yang mendekatkanmu kepada al-ilmu agar kamu bisa mendapatkan hidayah. Tinggalkan sesuatu yang bisa menghalangimu. Sebagaimana Salman Farisi meninggalkan ayahnya, ibunya, hartanya, kedudukannya sebagai anak seorang raja. Tidak bergeming dengan melihat kedunia seperti itu. Berusaha mencari dan mencari. Ini hikmah besar dari kisahnya Salman Farisi. Faedah yang berikutnya. Dalam hal mencari ilmu. Yang namanya mencari ilmu itu, ayo muslimin, harus selektif. Jangan gegabah. Sebagaimana terjadi di kalangan kaum Nasara, terjadi pula di kalangan kaum muslimin. Adanya tokoh-tokoh yang ditokohkan dalam hal keagamaan. Apakah itu uskup atau yang semisalnya. Ternyata dia orang yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Yang seperti itu pula terjadi di kalangan kaum muslimin. Adanya orang yang dianggap tokoh. Karena memakai pakaian-pakaian seperti itu. Dianggap tokoh islami. Ternyata dia sudah menyimpang dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus teliti betul dalam hal seperti ini. Apalagi disebutkan inna hadzal 'ilm ad-din fanduru 'aman ta'khuduna dinakum. Ucapan Muhammad bin Sirin, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Kalau engkau sembarangan tidak teliti dulu siapa gurumu, benar atau tidak dia akidahnya, manhajnya, ibadahnya, sembarangan, maka kamu akan menjadi sesat. Karena ilmu yang sesat menyebabkan agama seseorang menjadi apa? Sesat. Maka meneliti orang yang akan kita ambil ilmunya itu hukumnya wajib. Agar kita jangan jatuh pada apa? Jatuh pada penyimpangan. Faedah yang berikutnya. Memilih teman dalam pergaulan. Salman al-Farisi ketika bertemu di mana? Nasibin. Di Amuriyah. Bertemu dengan dia. Mereka, beliau mencukupkan dengan orang yang dikenal. Dikenal ini saja. Tidak mau bergabung dengan yang lain-lainnya yang tidak jelas. Pertemanan itu berakibat. Kalau temanmu baik menjadi baik. Kalau temanmu buruk menjadi apa? Buruk. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhaliluh. Seorang itu agamanya tergantung siapa teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Kalau teman dekatnya ahlul maksiat, maka dia akan seperti ahlul maksiat. Kalau teman dekatnya ahlul bid'ah, maka dia akan menjadi ahlul bid'ah. Maka hendaknya kata Nabi, falyandur ahadukum man yukhaliluh. Hendaknya seorang di antara kalian melihat, meneliti siapa yang dijadikan sebagai teman dekat oleh kalian. Bisa difahami hadirin? Ini pelajaran penting bagi kita. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah dulu di zaman Nasara, orang bermudah-mudahan dalam melakukan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Akibatnya merubah agama Nabi Isa. Di zaman sekarang ini pun seperti itu. Kalau ada di antara kaum muslimin yang bergampang-gampangan melakukan amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi, maka nanti akibat perbuatan dia, Islam akan berubah dari yang tadinya disunahkan seperti ini, berubah menjadi apa yang dilakukan olehnya. Sehingga bid'ah itu adalah berbahaya. Tidak boleh kita toleransi dengannya. Karena akibat seperti inilah, sesuatu yang bukan ajaran Nabi disusup-susupkan. Atas dalih, lawang mok main, tidak ada hujahnya, tetapi dipaksakan mok main, elekan dengan dijane, dipaksakan. Akhirnya umat taunya itu bagian dari agama, yang sunnah tidak diketahui lagi, karena ilmu sunnah hilang. Bisa dipahami hadirin? Disebut oleh para ulama, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia secara otomatis mematikan sunnah Nabi. Hati-hati dari ini semuanya. Nasara, Yahudi, dan agama sebelumnya sirna dimakan zaman. Berlalunya waktu, karena apa? Umatnya tidak konsekuen dengan ajaran Nabi mereka. Dan dengan demikian pula kalau kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi alhamdulillah bedanya, kalau agama-agama sebelum agama Islam ini, tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Adapun Islam, ada penjagaan penjagaan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Adapun orang yang melakukan ini, itu akan segera nampak, dan akan segera dibantah, dan akan segera diketahui kesesatannya. Karena Allah yang menjamin agama ini terjaga. Tetapi apakah dijamin bagi diri kita? Bukan, kaum muslimin. Kita sekarang mengerti tauhid, bisa terjadi 2 tahun ke depan akidah kita berubah menjadi syirik. Walhamdulillah sekarang kita mengerti sunnah, ingin itibar Rasul, mengikuti Rasul dengan benar. 1 tahun 2 tahun ke depan, siapa yang bisa menjamin bisa berubah? Maka marilah kita jaga contoh Salman Farisi dalam menjaga komitmen beliau, tidak mau dengan yang lainnya, selalu meminta rekomendasi kepada siapa aku harus belajar. Tunjukkan kepadaku siapa orang yang layak aku ambil ilmunya. Tidak mau gegabah. Sebagaimana Salman meminta kepada uskup yang baik, Ilaman Tusibi, tolong kau wasiatkan kepadaku untuk aku bertemu dengan siapa. Orang yang semisal denganmu, aku tidak kenal lagi di dunia ini. Orang yang baik kecuali engkau. Ketika diberikan rekomendasi, maka dia ke sana dan didapati sesuai dengan uskup yang baik. Maka belajar itu pun harus tahu siapa gurumu. Siapa yang mengenal gurumu ini? Benarkah gurumu ini di atas sunnah atau tidak? Tanya dulu kepada orang yang alim, yang dikenal di atas sunnah. Akan menjawab, si fulan, dia adalah orang yang telah tergelincir. Dia jatuh pada berbagai macam penyimpangan. Jangan kau belajar kepadanya. Kita tadinya tidak tahu. Dengan bertanya kepada seorang yang alim diberitahukan seperti itu. Atau bagaimana saya mau belajar kepada si fulan itu? Ustaz itu bagaimana? Dikasih tahu, Masya Allah, ustaz itu ahlu sunnah. Dia memiliki ilmu yang Masya Allah. Hafalannya banyak. Kitabnya ini. Silakan Anda belajar kepadanya. Ini dia. Ini hikmah yang penting dalam manhaj kita beragama. Metode kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selamat dari syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Dengan cara seperti tadi. Dan mukaddimah pertama tadi adalah menyelamatkan kita dari apa? Fitnah syahwat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.